berpendoa, bercerita tentang sorga di balik layar mereka berdansa dengan dosa. Para politisi berjanji soal keadilan di bawah panggung mereka bercumbu dengan setan. Apa yang do that, I want to shout.